إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بركات الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية فالأمة والطائفة التي غالب أغذيتها المفردات أمراضها قليلة جدا وطبها بالمفردات وأهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة فالأدوية المركبة أنفع لها وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردة فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية. Masih dalam kajian Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa tahqiqu fi dzalika, kesimpulan dari itu semua, intinya dari permasalahan yang sebelumnya adalah annal adwiyata min jinsil aghdiyah, yang namanya obat adalah termasuk dari jenis makanan. Maksudnya apa? Seperti makanan penduduk Ahlul Madinah di zaman Rasulullah SAW, apa? Gandum, kurma, zabib. Zabibnya apa? Kismis. Ya, walbur. Nah, madu, keju, al-aqit, ini makanan. Bisa menjadi obat? Bisa. Karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, para tabib sepakat kalau seseorang bisa diobati cukup dengan pola makan yang baik, maka la yu'dal anhu ila dawa. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, enggak perlu dikasih obat. Dia misalkan meriang, capek, habis safar, ya lemes, lemah, letih, lesu, dan lain sebagainya. Ya mungkin kasih sop kambing aja, kasih sate kambing, sop kambing, istirahat secukupnya, naik lagi tenaganya. Ya, ini maksudnya. Atau kasih jus kurma 7 butir, kasih madu 1 sendok. Walaupun sifatnya ini adalah makanan, tapi ini adalah obat, penambah daya imun, vitalitas, energi, penambah kekuatan, ya dengan izin Allah tentunya. Cukup. Dan staminanya akan naik. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalaulah seandainya dikasih makanan saja sudah cukup, makanan maupun minuman, misalkan makanan Ahlul Madinah tadi apa yang sudah disebutkan di zaman Rasulullah SAW, kurma, zabib. Zabib itu apa? Kismis. Di Saudi atau di Yaman, daerah-daerah Arab itu biasanya ada yang hijau, ada yang hitam. Yang hitam lebih kuat kekuatannya, khasiatnya, tenaganya. Dan dia mungkin minum satu gelas saja dari jus zabib sudah menaikkan tenaga. Kalau itu saja sudah bisa menyeimbangkan kesehatan dia, menaikkan tenaga dia, maka cukup. Fal ummatu wa ta'ifatu allati ghalibu aghdiyatiha al-mufradat. Sedangkan kebanyakan dari bangsa manusia, kebanyakan umat-umat manusia, yang mana kebanyakan dari makanan mereka dari obat-obatan yang tunggal, seperti orang-orang India zaman dahulu, India biasanya kalau apa untuk pengobatan atau untuk resep makanan, mereka menggunakan apa? Hah? Kunyit kan biasanya. Kunyit zaman dulu ada gak? Ya ada lah, masa gak ada? Ada. Bukannya gak ada, ada. Tapi masalahnya, naam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ta'if allati ghalibu aghdiyatuha al-mufradat. Kebanyakan konsumsi makanan yang dimakan oleh umat manusia biasanya sifatnya makanan-makanan atau obat-obatan yang tunggal. Kita kasih contoh saja dari zaman dahulu, mungkin ada gambaran zaman dahulu atau sampai zaman sekarang pun, masalah perbedaan antara makanan orang kampung dengan makanan orang kota. Dari beras saja kita kasih contoh masalah beras. Orang kampung nanam beras, ya enggak? Panen, diolah sampai jadi beras. Itu biasanya lebih sehat dibanding orang kota. Ya memang walaupun sama-sama beras, perbedaannya apa? Siapa yang tahu perbedaannya di mana? Beras orang kampung, bukan orang kampung maksudnya menghina, bukan. Artinya ini hanya pemberitahuan saja, pemberitaan saja, perbandingan antara kampung dengan kota. Yang di kampung itu biasanya beras-beras itu masih murni, masih fresh, masih bagus. Baik itu beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan. Itu panen, dia tahu nanemnya, dia tahu hasilnya, dia tahu panennya, dia simpan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Lah orang kota, walaupun dia tahu itu beras, tapi proses dari apa? Penanaman, panen, kemudian packaging, ya, masukin karung. Dari panen ke masukin karung, belum dibawa ke tengkulak. Tengkulak Allahu a'lam. Kalau jujur alhamdulillah, kalau enggak jujur, supaya berasnya putih, bagus, bersih, dikasih apa? Hah? Dikasih obat pemutih. Ada enggak? Benar enggak? Bisa. Kenapa enggak bisa? Paham? Lah orang kampung tadi dikasih pemutih enggak? Ya enggak perlu. Orang kota, kalau berasnya enggak putih, protes enggak? Protes. Wah, ini berasnya enggak putih, berasnya enggak bagus. Padahal memang aslinya seperti itu. Karena beras itu kan bermacam-macam grade-nya, tipenya, jenisnya, macamnya, kualitinya. Sudah mah memang pada dasarnya seperti itu, diprotes, ini kenapa enggak putih berasnya? Ya kan, namanya pedagang, konsumen mintanya putih, ya kasihlah putih. Kalau konsumen mintanya hitam, ya kasihlah hitam. Sesuai dengan apa? Pesanan. Saya lihat, perhatikan proses dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Yang di desa dengan yang di kota itu beda. Bedanya dari tadi, packaging, ya, kemasan. Ya kalau jujur sih alhamdulillah. Tapi karena oknum-oknum, orang-orang yang jahat kadang, yang kita gak tahu, kita melihatnya, oh bagus, beras anu misalkan, bagus, padahal sudah dikasih obat, pemutih lah. Atau dikasih campuran antara beras yang jelek dengan beras yang bagus, dimix, dicampur. Bisa gak? Ya bisa, kenapa gak bisa? Ya tapi kan kita gak tahu modusnya seperti apa. Ini baru satu contoh beras saja. Bro, masalah makanan. Makanan misalkan minuman. Minuman, misalkan minuman apa? Minuman apa biasanya? Minuman kalau di kampung apa sih? Yang paling istimewa, paling apa? Teh manis. Walaupun di kota ada teh manis, tapi juga ada apa? Ah, sirup. Ada macam-macam sekarang, ada kopi mix, kopi ini, kopi itu. Al-muhim, ribuan jenis minuman itu banyak. Di kampung atau di desa ya mungkin 1, 2, 3 sekian, enggak sebanyak yang di kota. Ini dari segi minuman saja. Sehingga misalkan dia minum minuman yang bersoda saja, paling sedikitnya dia sakit gigi, paling minimnya habis minum sesuatu, aduh sakit gigi. Ini baru sakit gigi. Lah orang desa minum apa ya, paling air putih, teh pahit, kalau ada gula ya teh manis, Kalau ada madu ya kasih madu, kalau ada gula merah ya pakai gula merah. Ini dari segi makanan itu antara desa dengan kota berbeda. Yang mana kebiasaan orang-orang desa ya makanan itu jadikan sebagai obat. Dia makan misalkan nasi pakai sambal aja udah nikmat. Sambalnya apa? Bawang putih, bawang merah, cabai, garam. Itu aja udah pelancar darah sebenarnya. Ada rasa-rasa garam ya udah. Syukur-syukur ada ikan asin. Alhamdulillah. Lah orang kota dari segi sambalnya aja dia harus pakai apa? Penyedap rasa. Ada lagi sambal yang udah di packaging, yaitu udah bulanan, mungkin tahunan, expired 2 tahun. Ini baru sambal nih. Ya, sebelumnya itu. Yang satu sambalnya orang desa itu tadi sebagai pelancar darah, bawang putih, cabai, bawang merah, tomat ya tomat. Nah, itu sudah menjadi obat sebenarnya. Ya, makanan dijadikan sebagai obat. Nah, lah kota dari segi sambalnya aja sudah dikemas, sudah bulanan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Tentunya ya kalau yang setahun 2 tahun kan ya walaupun aman ya ada ininya, tapi ya sudah ada nam ini dan itu dan lain sebagainya. Ini perbedaan saja. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kita kembali lagi, fal ummatu wa ta'ifatu allati ghalibu aghdiyatuha al mufradat. Kebanyakan umat yang mereka jadikan makanannya sebagai obat adalah dari jenis mufradat, herbal-herbal tunggal. Amraduha qalilatun jiddan wa tibbuha bil mufradat. Ditinjau dari segi sakit walaupun ada tapi sedikit. Ada, bukannya enggak ada sakit. Ya tapi ya sedikit biasanya. Wa tibbuha bil mufradat. Pengobatannya, penanganannya dengan herbal-herbal atau obat-obat yang tunggal sifatnya. Nah, misalkan orang kampung ya, orang desa misalkan, dia lagi kurang semangat. Kurang semangat nih orang-orang desa misalkan lagi ya butuh sesuatu yang melancarkan darah. Kadang mereka makan atau minum dengan apa? Makanan yang seger, apa biasanya? Rujak, bikin rujak. Rujak apa sih? Cabai, kemudian apa? Bawang merah. Hah? Tergantung daerahnya masing-masing nih, cabai juga. Nah, kemudian apa? Timun buahnya, mangga sama jambu, al-muhim yang sifatnya apa? Asam. Itu aja udah greng ke telinga, itu udah piar. Iya, baru suapan pertama makanan apa? Suapan pertama udah sebagai pelancar darah, menyegarkan, energik lagi. Itu secara alamiah mereka udah paham. Ketika butuh makanan yang asam-asam ya mereka bikin rujak lah. Atau ketika haus yang dahaga atau keracunan, kadang orang-orang desa apa? Cukup metik apa? Kelapa muda. Lah kalau orang kota harus ke mana? Dirawat. Simpel enggak? Paham gak? Nah ini perbedaannya. Sehingga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, amraduha qalilatun jiddan wa tibbuha bil mufradat. Dari ditinjau dari segi sakitnya sedikit, pengobatannya dengan makanan minuman yang sifatnya tunggal. Ya boleh digabungkan, ya boleh. Misalkan tadi dia udah haus, minum apa? Air kelapa dalam keadaan panas misalkan, maka dia di siang hari minum apa? Air kelapa. Kalau di kota ya udah air kelapa, kasih gula, kasih sirup, kasih es, kasih apa lagi? Cendil, kasih apa lagi? Al-muhim kabeh masuk semua. Habis itu ya, nah ke kamar belakang misalnya. Itu dari segi makanan dan minuman saja beda-beda antara orang desa dengan orang kota. Wa ahlul mudun, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sedangkan orang-orang kota, alladzina ghalabat alaihimul aghdiyah al-murakkabah yahtajuna ilal adwiyah al-murakkabah. Yang mana orang-orang kota itu biasanya makanan-makanannya banyak jenisnya, kompleks. Makanannya, menunya banyak, jenisnya banyak, macamnya banyak. Sehingga apa? Enggak heran sakitnya pun banyak. Yahtajuna ilal adwiyal murakkabah, sehingga mereka sangat membutuhkan obat-obat yang banyak pula. Harus makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Ini untuk pagi, ini untuk siang, ini untuk malam. Cuman gara-gara apa? Misalkan makan apa? Hah? Makan apa? Misalkan Ustaz, Anda baru makan bakso, gas lambungnya naik. Ya mohon maaf nih, kita bukan menyinggung tukang bakso, bukan. Tapi banyak yang kayak gitu ngomong. Bukan kita menyalahkan tukang bakso, ntar kita yang digeruduk sama tukang bakso. Tidak, bukan itu maksudnya. Karena banyak kasus yang seperti itu. Karena apa? Pengental belum, pengenyal belum. Apalagi mecinnya banyak. Apalagi al-muhim atau yang lain lah, jangan bahasa mungkin ntar ada yang tersinggung. Nah al-muhim makanan-makanan yang kadang ya walaupun gak semuanya tapi ada ya sering seperti itu. Nah wa ahlul mudun alladhina ghalabat alaihimul aghdiyah al-murakkabah yahtajuna ilal adwiyah al-murakkabah. Orang-orang kota yang jenis makanannya banyak, bermacam-macam, biasanya ketika sakit butuh obat-obat yang bermacam-macam pula. Ya. Dan ini musyahad, bisa dilihat, disaksikan. Bahkan ya dia minum teh manis pakai gula putih misalkan, gula pasir, ngopi, tahu-tahu sakit perut, atau tahu-tahu sakit gigi, gusinya bengkak misalkan ya, atau yang lainnya. Nah Wa sababu dzalika anna amradhahum fil ghalib murakkabah. Kenapa demikian? Karena penyebabnya biasanya kebanyakan dari orang-orang kota fil ghalib secara keumuman itu sakitnya banyak komplikasi. Ya, makan junk food, makanan siap saji. Ya bukan enggak boleh, boleh silakan aja. Ini kita cuma ngasih contoh doang. Dan dia pola makannya seperti itu bertahun-tahun lamanya. Ya. Paling tidak dia bagi kaum Hawa biasanya lambungnya kena, ya karena ada beberapa orang itu makan seblak misalkan. Bukan gak boleh seblak, boleh halal, tapi udah mecinnya banyak, penguat rasanya banyak, terus ditambah dengan apa, sambalnya juga banyak. Itu gak sedikit dari mereka habis makan yang tadi itu langsung masuk IGD, dirawat sehari dua hari. Seblak paling berapa sih, 10.000. Perawatannya, pengobatan 5 juta, sekian juta. Paling sedikit ya 100.000. Ya, ya mungkin harus seminggu, dua minggu, sekian. Tergantung tingkat keparahannya, masing-masing berbeda, enggak sama. Nah, fal adwiyatul murakabah anfa'alaha, sehingga obat yang sifatnya jenisnya banyak untuk penduduk kota lebih bermanfaat. Obat ini, obat ini, obat ini, obat ini. Ya. Wa amradu ahli al-bawadi was-sahari mufradatun, sedangkan jenis dari obat atau tanaman atau herbal penduduk desa pedalaman sahari orang al-badu itu cukup dengan tumbuh-tumbuhan yang mufradah, yang ya tunggal, misalkan dia masuk angin ya, rebusan jahe sama madu cukup, selesai, keluar anginnya ya. Atau kalau gak cukup berarti kan sakitnya udah menahun atau udah tua, udah komplikasi. Fayakfi bimudawatiha ladwiyal mufradah, cukup pengobatannya dengan obat-obat yang sifatnya tunggal. Misalkan dia bikin pepes apa ikan mas. Bumbu pepes ikan mas apa sih biasanya? Kunyit, jahe, lengkuas, sereh, serai, almuhim, bawang putih, bawang merah. Ini aja udah herbal sebenarnya. Makan itu supaya lebih greng lagi ya, kasih cabai. Ya, ini sudah keringetan, sudah keluar anginnya. Ya. Dan itu adalah makanan yang sifatnya obat, bisa mengobati. Atau bikin sop. Misalkan sop apa? Jahenya dibanyakin, mericanya juga disesuaikan. Hah? Bawang putih, bawang merah, misalkan tomat, itu aja udah cabai misalkan, udah misalkan sop apa, sop ikan gabus misalkan, ya masya Allah, sop belut, ya enggak misalkan, atau dia dapat belut, dia goreng pakai sambal, ya cukup. Ini aja udah menjadi tenaga, tenaga bagi 6 orang-orang desa. Itu udah sebagai tanaman, sebagai pengobatan. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fahadza burhanun, ini merupakan bukti, bukti jelas bisa dilihat orang kota dengan orang desa, kehidupannya, makanannya, minumannya, pola sehatnya berbeda. Hadza burhan, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bihasabis sana'at at-tibbiyah, itu dilihat sesuai dengan bagaimana dia meramu, mengobati, dikembalikan lagi. Ini orang mana, orang desa atau orang kota? Sakitnya udah berapa lama? Ya, dia sudah berobat apa aja? Dicari yang simpel, yang mudah, yang mudah. Nah, ini sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tinggal kita membacanya, mengkaji, membaca, menulis, meresapi. Karena di zaman Ibnu Qayyim saja rahimahullah sudah terjadi seperti ini. Zaman kita pun demikian. Ya. Beliau lahir tahun 691. Ya, wafat tahun 751. Ini Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1442. Ya, tinggal diambil aja, jadi berapa? Berapa ratus tahun yang lalu? 700 tahun yang lalu kurang lebih. Ini sudah ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Perbedaan sakit dan obat orang pedesaan dengan orang-orang yang ada di kota, itu sudah dibedakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Sudah diklasifikasi, pengelompokan. Ini dia ilmu yang penting dari seorang imam, min a'immati ahli sunnah wal jamaah, muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau sezaman dengan Ibn Kathir rahimahullah, beliau sezaman dengan al-imam Dzahabi rahimahullah, dan a'immah yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.